Halo, assalamualaikum. Jangan kau tanamkan cinta noda hitam hanya untuk membuat penyesalan. Lebih baik putus saja sudah hanya punya cinta.